إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ذكر بعد هذا الحديث beliau menyebutkan setelah hadis ini setelah hadis syuf'ah al-mutalliq bi syuf'ah yang berkait dengan syuf'ah beliau menyebutkan arba'at ahadith menyebutkan empat hadis tata'allaq bil waqfi wal hibah yang berkait dengan masalah wakaf dan hibah. Wakaf kalian sudah tahu, hibah juga kalian sudah tahu, hibah pemberian, wakaf pemberian untuk dipakai oleh umat. Tsumma dzakara ba'dahunna tsalatsa ahadits. Kemudian disebutkan setelahnya tiga hadis tata'allaq bil muzara'ah yang berkait dengan muzara'ah. Muzara'ah adalah kerjasama dalam masalah perkebunan atau pertanian. Tsumma dzakara ba'daha ba'dahunna haditsan. Kemudian setelah itu menyebutkan hadis lagi, tata'allaq bil ghasabi wa ahkamil jiwar. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis tentang masalah ghasab, memakai tanpa izin, wa ahkamul jiwar, dan baru menyebutkan hukum-hukum jiwar. Berarti hukum-hukum jiwar tadinya di belakang. Setelah muzara'ah, setelah wakaf, setelah hibah, setelah muzara'ah. Setelah itu disebutkan hadis-hadis wasiat. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam, fala a'lam. Ma wajhu hadha at-tartib 'indahu? Saya tidak tahu. Sisi mana yang menyebabkan beliau menyusun dengan susunan seperti ini? Karena pembahasannya loncat-loncat. Padahal beberapa pembahasan tersebut hampir sama. Yang seharusnya atau semestinya atau lebih sopannya sepantasnya diiringkan bersama. Seperti hibah, pemberian, dan wakaf, dan kemudian wasaya. Karena biasanya wasaya itu berkait dengan dua ini. Iya kan? Wasiat kan biasanya orang berkata, aku wasiatkan tanahku ini untuk masjid. Wakaf berarti. Aku wasiatkan tanahku ini untuk anak yatim, fulan. Itu apa? Hibah, pemberian. Sehingga harusnya tiga ini berkait. Tapi dipisah-pisah. Di atas wakaf wal hibah, kemudian wasoyanya di belakang. Baik. Demikian pula ahkamul jiwar. Ahkamul jiwar, yakni hak-hak bertetangga, ini sangat berkait dengan apa? Dengan syafa'ah. Maka sepantasnya untuk dibahas setelah syafa'ah, langsung berikutnya adalah ahkam al-jiwar. Sahih? Karena berkait. Kemarin sudah kita singgung kan tetangga. Baik. Kata beliau rahimahullah. Wa bima anna ahaditsal waqaf wal hibah wal wasaya kulluha min jinsin wahid, dan karena hadis-hadis wakaf, hadis-hadis hibah pemberian, hadis-hadis wasiat semuanya min jinsin wahid dari jenis yang sama. Ini pemberian-pemberian. Li'annaha 'uqudut tabarru'at. Karena itu semua akad-akad tabarru'. Tabarru' itu artinya sedekah atau memberikan dengan sukarela. Itu tabarru'. Wakaf memberikan dengan sukarela. Hibah memberikan dengan sukarela. Wasiat juga demikian, memberikan dengan sukarela. Kalau saya meninggal, maka tanah ini atau harta ini untuk si fulan. Semuanya tabarru'. Wa ahkamuha mutaqaribah, dan hukum-hukumnya berdekatan, hampir sama. Wa masailuha mutanadhirah, dan masalah-masalahnya juga mirip. Mutanadhirah, berdampingan, mirip. Maka kata beliau, amadtu ila ja'liha mutawaliyatan, maka aku sengaja untuk menjadikannya berdekatan. Mutawaliyah, berdekatan satu sama lain. Dari kata hadha wa yali hadha wa yali hadha. Yali artinya yang berikutnya, yang berikutnya. Wa ba'da dhalika hadha wa yali hadha. Maka ini disebut dengan apa? Mutawaliyah. Mutawaliyah. Ini berdampingan, berurutan. Karena pembahasannya mirip-mirip. Wa akhartuha liyakuna ba'daha babul fara'id liwujubil munasabah bainahuma aidha. Dan aku belakangkan karena nanti setelahnya akan membahas fara'id. Dan fara'id berkait dengan wasiat. Iya, Pak, ya. Karena fara'id adalah pembagian waris. Pembagian waris adalah setelah dipotong wasiat. Setelah dipotong wasiat yang kurang dari sepertiga. Wa qadimtu hadhihi al-ahadith al-mutaalliqah bil muzara'ah wal ghasab wa ahkam al-jiwar liyasuna at-tartib wa tajmi' al-masail al-munasibah. Kemudian aku dahulukan hadis-hadis yang berkait dengan muzara'ah wal ghasab dan ahkamul jiwar liyahsun, agar yahsunut tertib, agar susunannya bagus, berkait semua. Wa tajsami al masail munasibah, dan kemudian terkumpullah masalah-masalah yang serasi atau masalah-masalah yang munasibah, yang cocok. Taib, mafhum. Dan ini barakallahu fikum sebagai faedah buat kalian. Apa itu? Amanah al-ilmiyah. Amanah al-ilmiyah. Al-amanah al-ilmiyah adalah tidak boleh merubah susunan kitab asli. Apa biasa disebut apa? Hah? Matan. Kecuali harus memberitahu, itu dari saya. Karena ada hak dari sang penulis. Mualif yang menulis kitab matan ini, tentunya dia punya ijtihad. Kenapa abis ini pembahasan ini, abis ini pembahasan ini, abis, iya kan? Kenapa disusun seperti itu? Beliau punya ijtihad. Kalau kamu ingin mensyarah di bawahnya, menjelaskan, menjelaskan, menjelaskan, menjelaskan, menjelaskan, kemudian susunannya akan berubah dari aslinya. Pembahasannya harusnya ini dulu, dibahas ini dulu. Berarti kamu berkhianat. Berarti apa? Berkhianat, hati-hati. Apalagi sampai menghapus satu bab. Itu pengkhianatan. Atau menambah dengan satu bab. Itu pengkhianatan. Ini parah pengkhianatannya. Merubah tertib saja, merubah susunan, itu pengkhianatan. Kecuali kalau engkau menjelaskannya bahwa susunan ini saya rubah dan itu dari saya. Adapun aslinya begini, begini, begini, begini. Kamu sebutkan ijtihadnya. Karena yang ini berkait dengan yang itu berkait dengan yang ini. Seperti apa yang dilakukan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Mafhum? Apapun yang kamu lakukan terhadap matan harus dengan penjelasan. Hasyiah, footnote. Hasyiah, foot. Oh. Nah, catatan kaki. Catatan kaki. Dua kalimat, dua kalimat. Bahasa Arab satu kalimat. Hasyiah. Baik. Qul fil hasyiah, kamu ucapkan di catatan kaki bahwa ini susunan dari saya. Adapun aslinya tidak demikian karena begini. Paham? Jayid. Kembali kepada kitab. Kita masuk pada hadis pertama. Al hadis at-tasi' was-sab'un ba'da al-mi'atain. Hadis yang ke-279. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, la yamna'anna jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, la yamna'anna jarun jarahu, janganlah sekali-kali satu tetangga melarang tetangganya untuk memasang kayunya di temboknya. Jangan sekali-kali satu tetangga melarang tetangganya untuk menempelkan kayu di temboknya. Baik. Biasanya yang namanya tetangga, temboknya kan nempel ya satu sama lain supaya kelihatan tembok. Ini rumput-rumputnya. Kalau tetangganya di sebelah, ketika bangun rumah ingin memasang kayu di sini, kata Nabi jangan dilarang, biarkan, itu haknya tetangga. Sama kamu juga ketika ingin memasang kayu ke sana, tidak mengganggu. Ini rumah-rumah zaman dulu begini, hanya kotak-kotak saja. Baik. Terus bagaimana kalau hujan? Mereka bikin di sini atapnya. Atap ini sekaligus untuk tempat tinggal mereka kalau mereka ingin berangin-angin. Jadi tingkat tua. Kadang-kadang mereka tinggal di bawah sini. Kadang-kadang kalau terlalu panas mereka justru berangin-angin di atas. Baik. Kembali kepada kita. La yamna'anna jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidari. Jangan sekali-kali seorang tetangga melarang tetangganya untuk memasang kayu di temboknya. Tsumma yaqulu Abu Hurairah. Kemudian berkata Abu Hurairah, "Mali araakum 'anha mu'ridin." Mengapa aku lihat kalian berpaling dari sunnah ini? Wallahi la armiyanna biha baina aktafikum, sungguh aku akan lemparkan dengannya di antara pundak kalian. Demi Allah, aku akan lemparkan dia di pundak kalian. Kembali ke mana dhamirha? La armiyanna biha, hanya kembali ke mana? Al khasyabah, berarti lempar dengan kayu, loprak, salah, bukan kepada khasyabah. Masa Abu Hurairah akan melempar kaum muslimin dengan kayunya? Bukan dengan kayu sebesar ini, mati. Biha ay bihadihi sunnah, aku lemparkan sunnah ini di pundak-pundak kalian. Dari mana kamu tahu kalau itu dhamirnya bukan kembali kepada kayu tapi kembali kepada sunnah? Ada qarina. Karena kalimat katifaihi itu diriwayatkan dengan ta. Dalam riwayat lain disebutkan dengan nun, kanifaini atau aknaf. Ya. Yani di sisi kalian kalau dengan nun. Kalau dengan tak, di pundak-pundak kalian. kalimat pundak-pundak kalian itu barakallahu fikum, itu biasanya kinayatun anit taklif. Kinayatun lama ada? Kinayatun anit taklif. Maksudnya, aku akan serahkan sunnah ini di pundak-pundak kalian. Itu adalah perintah dari Allah, dari Rasulnya untuk kalian. Yang harus kalian kerjakan. Di pundak. Maknanya taklif. Al-gharib, kalimat yang asing dalam hadis ini. Pertama, kalimat la yamna'anna. Sesungguhnya tidak asing dari kata mana'a yamna'u. Tetapi dianggap asing karena di sana diakhiri dengan nun dan fathah. Harusnya kalau larangan, dengan apa? Dengan jazm. Kata beliau, la di sini adalah la nahiyah. La yang sifatnya melarang. Tentunya kalau la-nya la nahiyah, wal fi'lu ba'daha majzum. Fi'il setelahnya harusnya majzum. Tayyib. Dan kalau mufrad, mudzakkar, jazamnya dengan apa? Dengan sukun. Tetapi harraka bil fathhi litisalihi binun at-tawkid ats-tsaqilah. Tetapi di sini ainnya atau lamul fi'ilnya fathah. La yamna'a. La yamna'a. Lamul fi'ilnya fathah. Yaitu ain. Lamul fi'il, ain. Ainul fi'ilnya? Nun. Fa'ul fi'ilnya? Mim. Jangan terkaburkan antara lamul fi'il dengan hurufnya. Mana'a? Ini fi'ilnya. Kalau kita bilang fa'ul kalimah, mim. Ainul kalimah iya betul. Ainul kalimah nun yang tengah. Lamul kalimah ain. Karena ini fi'il fa'ala. Ini fa'nya, ini ainnya, ini lamnya. Lamul kalimahnya yaitu ain seharusnya jazm sukun. Walakin litisali nun at-taukid as-saqilah, karena digandeng dengan nun taukid tsaqilah, akhirnya dia menjadi mabni lil fath. Mabni apa enggak mabni? Mabni apa mu'rab? Hah, mabni. Jadi khashabah bil ifrad dengan mufrad, wa qad ruwiya bil jam' wal ma'na wahid. Apa jamaknya khashabah? Khashab. Sahih. Sahih. Dibedakannya mufrad dengan jamak hanya dengan tamarbutah. Kalau khashabah satu, kalau khashab jamak. Baik. Kadang-kadang ada beberapa riwayat menyebutkannya dengan khashabah mufrad, kadang-kadang ada menyebutkannya dengan jamak. Li'annal murad bil wahid al-jins. Tetapi sama saja tidak bertentangan antara dua riwayat tadi. Karena yang mufrad pun, karena dia lil jinsi, maka jadi mencakup semua khashab. Al-khashabah belum tulis. Al-khashabah. Lamnya di situ, lil jins, lil istighraq. Dikatakan bahwasanya jangan ada yang meletakkan satu khashabah pun. Kalaupun tanpa lam. Khashabah. Maknanya adalah jinsul khasabah. Jenis kayu. Semua jenis kayu. Jangan dilarang. Tentunya para ulama mengecualikan. Nanti akan dibahas. Kalau sampai yaduru biljar. Kalau sampai membuat mabarat. Rumahnya segini. Tetangganya ingin memasang kayu segini. Kok besar sekali? Kalau saya mau bikin tingkat. Tiga. Ya jangan di tembok saya dong. Rumah saya hancur. Iya kan? Gak akan kuat dia. Itu lain perkara. Tapi hukum asalnya. jangan dilarang tetangga untuk memasang kayu di tetangganya. Qala anha dan biha mali arakum anha mu'ridin an madha ila aina ya'udud damir. Nah, ila hadhihi sunnah mali arakum anha mu'ridin ay mu'ridina an hadhihi sunnah mu'ridina an hadhihi sunnah wa kadhalika biha wallahi la armiyanna biha ay la armiyanna bihadhihi sunnah. الضمير فيهما راجع إلى السنة المذكورة في مقالته. ضمير tersebut kembalinya kepada sunnah yang disebutkan dalam hadisnya. Artinya ini adalah hadis Rasulullah SAW. Mengapa kalian menentang sunnah ini? Kenapa kalian berpaling dari sunnah ini? Sungguh demi Allah, aku akan lemparkan hadis ini di tengah-tengah kalian, di pundak-pundak kalian. Terserah kalian melaksanakan, kalian dapat pahala. Kalian tidak melaksanakan berarti kalian menyelisih sunnah. Itu makna armiyanna baina aktafikum. Aktaf dengan ta al-musanna al-fauqiyah. Musanna fauqiyah maknanya titik dua di atas. Dari kata katif. Wa qad warada fi ba'd riwayat bin nun. Katif adalah pundak-pundak. Di dalam beberapa riwayat disebutkan dengan nun. Wal aknaf. Au baina aknafikum. Jam'u kanif. Bifathil kaf wan nun. Bifathil kaf wan nun. Berarti dibaca kanaf. Maknanya al-janib. Aila armiyan nabiha. Baina janibikum. Baik. Yang pertama. Baina aktafikum. Di antara pundak-pundak kalian. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siap-siap ulangan dari bab riba sampai sampai syafaat.